الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada tambik berikutnya yaitu at-tauhid. Tambik yang keberapa ini? Indah gak sedih? Yang ketiga. Yang pertama apa? Indah akbar. Nah, yang kedua atau qala al-musannif bab at-tawqid. At-tawqid tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Bab tawqid, tawqid yaitu tabi', sesuatu yang mengikuti kepada lil mu'akkad, yaitu yang dikuatkan. Tabi' yang mengikuti yang dikuatkannya, mirafihi wa nasbihi wa khafdih, pada kondisi rafa, nasabna dan khafdnya. Wa ta'rifihi, juga dari sisi makrifat nakirahnya. Yakunu bi alfadhil ma'luma. Baik. Wa ta'rifihi, dan mengikuti dari sisi makrifahnya. Jadi ada empat hal yang harus diikuti di sini. Nah, rafa, nasab atau khafdnya, dan yang keempat dari sisi ta'rifnya. Wa yakunu bi alfadhil ma'luma, dan tauqid itu dengan lafaz-lafaz yang telah diketahui. Wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u. Disebutkan empat oleh pengarang Jurumi, an-nafsu wal 'ainu wa kullun dan ajma'. Wa tawabi'u ajma'a wa hiya at-ta'u wa abta'u wa arsa'u, dan yang mengikuti ajma', yaitu ketika ingin menambahkan penguatan na'am, bisa ajma'u wa akta'u digabung. Baik. Dan tawabi' ajma' ada tiga, akta', abta', dan arsa'. Taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qawma kullahum wa marartu bil qawmi ajma'in. Asharhu min al-asalib allati tastakhdimuha al-arab fi kalamiha at-tawqin. Di antara metode yang digunakan oleh orang Arab dalam perkataan mereka adalah tawqin, yaitu penguatan. Yang fungsi penguatan ini untuk apa? Li'izalati syak, untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Wal-labsi wal-ibham, dan menghilangkan kerancuan. Wal-ibham, juga ketidakjelasan. Karena terkadang tidak jelas, nah, apakah yang datang itu betul-betul orang yang dikhabarkan. Misalnya ja'al amiru, telah datang amir. Nah, yang datang orangnya atau sekedar pembantu-pembantunya atau na'am tentaranya. Kalau dikatakan ja'al amiru nafsuhu, ini hilang ragu-ragu, hilang kerancuan bahwasanya betul amir itu sendiri yang datang. Walitaqwiyatil makna alladhi yuriduhul mutakallim. Fungsi berikutnya untuk menguatkan makna yang diinginkan oleh mutakallim. Wa tathbitihi fi dhihnil mukhatab, dan untuk mengokohkannya di pemahaman orang yang diajak bicara. Baik, li'anna kalam al-arabi yahtamilu idha kulta ja'a zaidun an yakuna ja'a binafsihi wa huwa haqiqah, wa yahtamilu an yakuna ja'aka rasuluhu aw kitabuhu aw sadiquhu. Dikarenakan perkataan Arab Nah, memiliki kemungkinan apabila engkau mengatakan ja'a Zaidun. Orang mengatakan ja'a Zaidun. Ini nah memiliki kemungkinan an yakuna ja'a bi nafsi. Yaitu dia datang dengan sendirinya, yaitu memang dia yang datang. Z itu sendiri yang datang. Dan ini hakikat yang na'am muncul pertama kali. Tapi juga punya kemungkinan an yakuna ja'aka rasul, yang datang kepadamu itu utusannya, atau kitabuhu atau suratnya, atau sadiquhu atau temannya. Beda apa? Hah? Beda? Beda banyak dengan nyatakan yang sebelumnya. Baik. Fa idza qulta ja'a Zaidun nafsu wa ba'tal ihtimal. Maka apabila engkau mengatakan telah datang Zaid dengan sendirinya, maka engkau telah mengangkat kemungkinan-kemungkinan tadi, yaitu bahwasanya hanya ada satu kemungkinan berarti sekarang, bahwasanya yang datang itu benar-benar si Zaid. Mana jadikan lain dia? Baik. Untuk cetakan yang ke-8 pada penerbit Sona Al-Athari ya. Baik. Langsung apa? Langsung pembahasan wa tauqin fi urfin nahwiyyin. Berarti untuk cetakan baru cuma ditambah penjelasan saja. Nah, dikatakan di sini minal asali billati tastaqimu al-arab fi kalamiha at-tauqin. Liizalati syak wal lafsi wal ibham wa litaqwiyati al-ma'na alladhi yuriduhu al-mutakallim wa tathbitihi fi dhihnil mukhatab. Sampai di sini sama. Kemudian hanya ditambahkan penjelasan, maka itu ditambahkan. Karena mungkin penasyara ikhwanillah menginginkan lebih jelas lagi. Nah. Dengan contoh, kenapa kok dengan taukid keraguan-keraguan hilang atau sesuatu yang tidak jelas bisa hilang? Karena ketika seorang mengatakan ja'a Zaidun, ada kemungkinan Zaid sendiri yang datang atau utusannya atau suratnya. Maka ketika ada pemuat, ini hilang semua kemungkinan-kemungkinan tadi. Maka yakin betul-betul Zaid yang datang, ja'a Zaidun nafsu. Qala wa tauqitu fi 'arf an-nahwiyyin naw'an. Dan tauqit di sisi dan atau dalam kebiasaan ahli nahwu itu ada dua macam fi 'arf an-nahwiyyin. Nah, berarti keluar dari selain ulama nahwu. Tapi tauqit dan dalam kebiasaan ahli nahwu afanillah dua macam, lafdiyun wa ma'nawiyun. Fa amma tauqidul lafdi, adapun tauqidul lafdi, fa yakunu bi taqriril lafdil awal. Nahwu qama Zaidun Zaidun. Dan ini lebih mudah. Tauqid lafdi ya, itu terjadi dengan mengulangi lafaz yang pertama. Contohnya qama Zaidun Zaidun. Fa Zaidun al-ula fa'ilun wa tsaniyatu tauqidun lafdhi. Berarti mengiramnya bagaimana Umar? Dul marfu'i marfu'un mithlu kayyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu as-salat. As-salatu as-salat. Kayyin. sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fas-salata al-ula maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu ilzamus salat. Wathaniyatu tauqidun lafdhi. Jadi as-salata as-salat. Tetapi salat, tetapi salat. Ya, tetapi yaitu dalam disuruh untuk menetapi salat, jangan sampai ditinggalkan. Terjagalah salat. Salah yang pertama apa maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu ilzamun. Nah, mansubun wa alam antunasbihi al-fathah. As-salah athaniyah tawqidun nafdi. Nah, mansubun. Wa amat tawqidun ma'nawi. Adapun tawqid lafdi jelas apa ini? Cuma pengulangan kata. Nah, baik mengulanginya apabila dengan kata itu sendiri atau dengan kata yang bersinonim dengannya. Baik, kata yang bersinonim dengannya. Baik. Qala wa amma tawqidul ma'nawi fa yakunu bi alfadhin makhsusatin dzakara minha al-musannif. Adapun tauqidul ma'nawi, maka itu penguatan dengan lafaz-lafaz yang khusus di sisi orang Arab yang disebutkan oleh musannif, di antaranya na'am an-nafsa wal 'aina wa kullan wa ajma'a wa tawabi ajma'. Nah, ada 5. Wa hadhihi al-alfaz yajib an tattasila bi dhamirin mutabiqin lil mu'akkad. Dan lafad-lafad ini yang merupakan lafad-lafad tauqid maknawi wajib untuk bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akkadnya, dengan yang dikuatkan. Baik, wa'istathna min dhalika, dan dikecualikan dari hal ini, itu dari persyaratan ini, yaitu ajma'u wa tawabi'. Ajma'u dan tawabi'nya. Wa tafsilu dhalika kama yali, dan perinciannya sebagai berikut ini. Perhatikan an-nafsu wal 'ainu nahwu qama zaidun nafsuhu aw qama zaidun 'ainuhu. Jadi wajib bapak bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkad yang dikuatkan. Dalam contoh ini, na'am qama zaidun nafsuhu. Nafsuhu ada dhamir apa? Dhamir apa di sini? Ikrar. Hah? Dhamir ha yang kembali ke Zaid, yang dia harus cocok dengan Zaid. Berarti kalau sekarang diubah, dan ja'at ummi. Ja'at ummi, bagaimana kalau ingin taukid dengan nafsu? Hah? Ja'at ummi nafsuha. Baik. Kalau wa ra'aitu ummi apa berarti hamzah? Hah? Ra'aitu ummi nafsaha. Baik. Kalau aku melihat nam, dua temanku. Ya, aku melihat dua temanku, betul-betul temanku, bukan naam anjingnya. Bagaimana cara kejadiannya? Indaki Ahmad. Hah? Ra'aitu apa dua temanku? Saudara itu. Dua temanku. Hah? Ra'aitu sahibaya. Berarti apa? Hah? Nafsahuma atau anfusuhuma? anfusahuma atau nafsahuma? Ha? Kalau dua bagaimana? Dua sudah masuk apa? Sudah masuk pada kategori jamak atau al-jamak itsnain. Baik, maka ra'aitu sahibayya anfusahuma. Wa kullun wa ajma'u yu'akkadu bihima lil ihatati wa syumul. Kullun dan ajma' dikuatkan dengannya untuk ihatah wa syumul, untuk apa, memberikan makna mencakup dan keseluruhan. Nahu qawlihi ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, keseluruhannya, maka para malaikat semuanya itu bersujud. Kulluhum ajma'un. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabi'. Di sini ada kullun dan ajma', semuanya digandengkan. Fasajad al malaikatu kulluhum ajma'un. Dan terkadang didatangkan setelah ajma' tawabi' ajma', yaitu ada tiga, aqta'u, absa'u dan abta'u. Lizya dari takmiyat tauqid, untuk semakin menambah penguatan tauqid. Nahu ja'al qawmu ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. Ini saking mungkin yang diberitahu itu ragu-ragu, maka dikuatkan dengan penguatan empat ini. Sa'al qawmu ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. Wa hukmu tauqid annahu yuwafiqu madbu'ahu al-mu'akkad fi i'rabih. Dan hukum tauqid bahwasanya dia harus mengikuti madbu'nya yang dikuatkan dari si i'rab. Ini jelas. Nah, nahu qawlihi ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Nah, yurja'ul amru kulluh. Wa qawlihi innal amra kullahu lillah. Wa qawlihi wa tu'minuna bil kitabi kulli. Bil kitabi kulli itu di kasrah karena majrur. Baik. Kemarin dikerjakan. Adapun fawaid dan tanbihat kita ambil pada pertemuan yang akan datang.